Mitra Bisnis, Pertamina selaku BUMN Monopoli BBM memasang iklan setengah halaman full color di berbagai harian nasional dengan biaya ratusan juta rupiah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Ada pendapat yang mengatakan hal itu adalah pemborosan uang. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat periklanan Ridwan Handoyo. Pak Ridwan, apa komentar Anda? Menurut saya sih pribadi sih adalah suatu tindakan yang kesan saya lebih pada suatu kalau mereka sebagai BUMN yang monopoli gitu ya, nggak ada lagi ya bahkan yang perusahaan yang ngurusin minyak selain Pertamina untuk Indonesia gitu ya. Ya itu sebagai suatu lebih pada tindakan terima kasih gitu ya sebenarnya pada para konsumen Indonesia. Kalau bicara soal masalah pemborosan ya sebenarnya tergantung alokasi dana mereka apakah itu suatu dana yang sebenarnya sudah dicadangkan sejak jauh-jauh hari gitu kan. Atau itu suatu tindakan yang lebih apa sifatnya insidental, buru-buru cuma ngabisin sisa anggaran gitu misalnya. Nah, hal-hal itu sih mesti harus dilacak dari anggaran periklanan mereka gitu ya. Mungkin lebih tepat bila misalnya Anda mewawancarai apa biro iklan yang menangani pemasangan iklan tersebut. Lalu jika dikaitkan dengan kerugian yang dialami Pertamina tahun lalu, apakah biaya semahal itu relevan untuk dikeluarkan, Pak? Ya, soal rugi kan pasti masalahnya cukup kompleks ya, apa nggak sekedar hanya masalah mungkin ada korupsi atau ada masalah mismanagement di dalam sana, tapi mungkin juga kerugian bisa muncul kalau saya lihat dalam analogi marketing secara lebih umum adalah dari konsumen sendiri mengenai apa produk dari Pertamina ini sendiri. Jadi iklan tersebut buat saya bisa dinilai juga sebagai suatu kayak semacam reminder, sebagai semacam suatu alat untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat mengenai adanya Pertamina dan khususnya Pertamina. Nah, kalau saya ngerti gini gitu ya, bahwa yang diomongin sekarang kan lebih pada fokusnya bagaimana mereka-mereka yang katakanlah mempunyai tingkat ekonomi yang mampu tidak menggunakan bahan bakar yang bersubsidi, karena dengan menggunakan bahan bakar bersubsidi maka bisa memunculkan beban yang besar kepada pemerintah kita sebenarnya. Sehingga dengan harapan bahwa masyarakat makin tahu bagaimana caranya menggunakan bahan bakar yang tidak bersubsidi, itu mungkin salah satu cara untuk bisa mengurangi kerugian dari Pertamina sendiri. Kalau itu saya sendiri nggak berani berspekulasi terlalu banyak mengenai soal kerugian karena saya rasa masalahnya kompleks. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah periklanan, dalam konteks marketing bukan berarti bahwa perusahaan yang rugi lalu artinya tidak boleh beriklan ya. Justru dalam banyak kasus, justru dalam kondisi di mana marketing mereka mungkin terganggu, promosi bisa menjadi salah satu cara untuk bisa meningkatkan konsumsi sehingga bisa menghasilkan tingkat sales yang lebih baik. Itu menurut pendapat secara teori umum gitu ya, mengenai marketing. Tapi makanya tadi buat saya yang paling penting adalah bahwa apakah anggaran untuk beriklan ucapan tahun baru tersebut adalah suatu yang sudah direncanakan sejak awal, memang sudah dibudgetkan sejak awal, sehingga artinya kalau dibudgetkan sejak awal tahun, artinya kan sudah ada perhitungannya kan apa bahwa anggaran tersebut pastinya kan tidak boleh disusun dalam konteks bahwa akan merugi gitu ya sebenarnya kan. Kalau memang itu rugi, nggak dari tengah-tengah tahun misalnya direvisi dong anggarannya misalnya, masuk anggaran untuk periklanannya gitu kan mestinya kan. Logika saya sih seperti itu sebenarnya. Demikian pengamat periklanan Ridwan Handoyo. Saya Wendy Lim.